Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah serta taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majlis ilmu yang mulia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah fiqhu siyam Ramadan, karena insyaallah sebentar lagi ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita yang menuju bulan yang penuh berkah, syahrul mubarak Ramadan. Jadi ahlan wa sahlan syahrul Ramadan. Jadi selamat datang bulan Ramadan. Kita akan menyambut bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan penuh pengampunan, yaitu bulan yang penuh dengan ibadah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita nanti melewati bulan tersebut dengan persiapan tentunya, ya, batin, lahir dan batin ya, persiapkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya, mengenai tentang fikih siyam Ramadan untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya sebelum masuk ke dalam fikih ya, ada sebuah hikmah daripada disyariatkannya puasa Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan sebagian waktu atau zaman di atas sebagian lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian manusia di atas sebagian lainnya dan sebagian tempat di atas tempat lainnya. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara makhluknya dari kalangan malaikat. Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Israfil dan malaikat Mikail dari kalangan para di kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya itu para nabi, para rasul dan ulul azmi, serta dipilih yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih dari zaman atau waktu, dari sekian zaman dan waktu, dari bulan-bulan, maka Allah Subhanahu wa taala memilih satu bulan bulan yang penuh berkah, bulan khusus di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu syahrul Ramadan. Dan juga di antara waktu-waktu yang sangat diagungkan, diutamakan, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu waktu sepertiga malam terakhir. Di antara hari-hari juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yaumul jumuah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih tempat-tempat di muka bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah. Itu tempatnya adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala memilih dari makhluknya ya sebagian waktu zaman yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu, ya Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Ya Allah menciptakan yang Dia kehendaki. Yang telah Allah ciptakan itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum ada itu belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memilihnya, ya, memilih dari ciptaannya itu, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Al-Qasas ayat 68. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya Tayyisirul Karimi Rahman ketika menafsirkan ayat di atas Al-Qasas ayat 68, beliau rahimahullah ta'ala berkata, ayat ini menjelaskan menyuruhnya ciptaan Allah universal, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh makhluknya, berlakunya kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi semua ciptaannya, dan kemahaesaan Allah dalam memilih, nah, dalam mengistimewakan apa yang dikehendaki Allah, baik itu manusia, waktu, ya, zaman maupun tempat. Nah, termasuk dalam hal ini adalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman adalah bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan dan mengistimewakan ya bulan tersebut dibanding dengan bulan-bulan yang lain, sehingga dipilihnya sebagai waktu dilaksanakannya kewajiban berpuasa yang merupakan salah satu rukun Islam yang keempat. Nah, juga mengapa bulan Ramadan bulan yang dipilih, yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu? Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa, Ibu? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar? Iya, karena Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan bukan Al-Qur'an saja. Ya, utamanya khusus bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan seluruh kitab. Jadi seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, para Rasul salatullahu alaihi wasallam ajmain adalah di bulan Ramadan. Dari mulai suhuf Ibrahim, suhuf Musa, wa Taurah, wal Injil, waz Zabur, dan terakhir Al-Quran, Al-Karim, semuanya diturunkan di bulan Ramadan ternyata. Jadi sangat mulia bulan ini si Allah Subhanahu wa taala yang dipilihnya untuk apa, diturunkannya seluruh kitab samawi dari langit kepada para nabi yang mulia. Dari ada hadis dari riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Wasilah ibni As'al Asqa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilat at-tauratu li sitti madina min Ramadan wal injilu li thalatha asyrata khalat min Ramadan wa unzila al-Qur'anu li arba'i wa ishrina khalat min Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, diturunkan suhuf Ibrahim yaitu pada awal-awal malam bulan Ramadan, Jadi di malam ternyata sama seperti Al-Quran kan, di malam Lailatul Qadar. Suhuf Ibrahim juga diturunkan di awal-awal malam bulan Ramadan. Dan diturunkan Taurat di 6 hari bulan Ramadan. Maksudnya 6 hari telah berlalu di bulan Ramadan. Dan diturunkan Injil adalah di malam 13 Ramadan. Dan diturunkannya Al-Quran, Al-Furqan adalah selepas 24 bulan Ramadan. Berarti di malam-malam ganjil ya. 25, 26, 27. Jadi intinya di malam-malam ganjil Al-Furqannya Al-Quranul Karim. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Ya'la, dari Jabir bin Abdullah berkata, Anzalallahu suhufa Ibrahim fi awwali laylati min Ramadan wa unzilati Taurah ala Musa li sitti khalat min Ramadan. Seterusnya, jadi Mushaf Ibrahim diturunkan di malam-malam pertama bulan Ramadan. Taurat juga diturunkan di malam yang ke-6 bulan Ramadan. Dan Zabur diturunkan di malam yang ke-11 bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada malam lewat setelah 24 bulan Ramadan. Jadi intinya bulan ganjil. Ada yang mengatakan tanggal 27, ada yang mengatakan tanggal 21 dan yang lainnya. Jadi di sini betapa istimewanya bulan Ramadan. Jadi seluruh kitab-kitab samawi diturunkan di bulan Ramadan. Adapun kitab-kitab yang terdahulu diturunkan sekaligus ya kepada nabinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau kitab Al-Qur'an diturunkan dua kali. Diturunkan pertama dari langit yang ketujuh ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar langsung ya, dan sedangkan setelahnya itu mufaraqah, yaitu bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian setelahnya, ya, Al-Qur'an diturunkan secara bertahap sampai 22 tahun lebih sesuai dengan al-waqi'i, sesuai dengan apa? Kejadian-kejadian yang terjadi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran punya keistimewaan dua kali diturunkan ibu ya, dan dua-duanya pada waktu bulan Ramadan. Pada waktu pertama dari langit ketujuh ke Baitul Izzah, Baitul Izzah itu Ka'bah yang di langit pertama, diturunkan sekaligus pada Jibril Alaihissalam. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahap. Itu juga dimulai pada malam Lailatul Qadar. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini intinya bahasanya ya, bulan Ramadan mengapa sangat istimewa dan disyariatkan puasa karena diturunkannya kitab-kitab samawi ternyata ibu ya. Nah, sungguh Allah Taala memuliakan bulan yang penuh berkah ini dengan menjadikannya sebagai salah satu musim besar untuk menggapai kemuliaan di akhirat kelak, yang merupakan kesempatan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah sekarang, bagaimana seorang muslim dan muslimah yang menyambut bulan Ramadan? Bagaimana menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ibu ya dan keberkahan di dalamnya, dilipat gandakan amal-amal kebaikan berlipat-lipat. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala ya, lipatan amalnya. Dan disyariatkan di dalamnya amal-amal ibadah yang agung. ya, berkumpul di bulan itu ibadah-ibadah yang agung, Ibu. Tidak pernah berkumpul di bulan-bulan yang lain. Di bulan itu disyariatkan puasa. Di bulan itu disyariatkannya umrah. Di bulan itu disyariatkannya zakat, sedekah, membaca Quran. Di bulan itu disyariatkan salat. Jadi rukun Islam itu berkumpul di bulan itu. Nah, itu diantaranya. Jadi kalau di bulan-bulan yang lain tidak terkumpul, seperti di bulan Zulhijjah, haji sama puasa sudah kan, ya ada sholat. Tapi di sini berkumpul hampir semuanya, ditambah tauhid jelas adalah ya, di mana ada ya, paling utama mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, menjauhi syirik. Kemudian sholat, di sana ada sholat tarawih, qiyamul lail, kemudian nanti zakat, kemudian dianjurkan sedekah, kemudian puasa sudah jelas, kemudian dianjurkan juga untuk umrah, karena umrah pada hari itu sama dengan haji pahalanya. Jadi disyariatkan di bulan itu amal-amal yang agung, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nanti kita bacakan hadis-hadis keutamaan tentang bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan ini merupakan kesempatan berharga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan ingin meraih ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan karena agungnya keutamaan bulan suci ini, Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an akan kedatangan bulan yang penuh berkah ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setiap kedatangan bulan Ramadan, maka selalu mengucapkan kabar gembira kepada para sahabat tentang kedatangan bulan ini. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Setiap datang bulan Ramadan, maka beliau menyampaikan kabar gembira, memberi selamat gitu kedatangan bulan yang mulia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrur Ramadan, syahrum mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ya, wa taghallu fihi syaitin, fihi lailatu khairum min alf syahrin. Man hurima khairaha faqad hurima. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Abdul Bar, dan di dalam Tahmidnya. Telah datang bulan Ramadan. Ini kabar gembiranya. Memberi kabar gembira kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibu. Telah datang bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka pada bulan itu. Pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu pada bulan itu. Nah, dibelenggunya secara hakiki, Bu ya, bukan secara nisbi. Jadi secara sebenarnya setan itu dibelenggu. Pada bulan itu terdapat malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Qadar. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari keutamaan yang agung. Maka dia mengatakan, maksudnya di sini, barang siapa yang terhalangi dari kebaikan di bulan itu atau di malam Lailatul Qadar, maka akan terhalangi kebaikan di seluruh bulan-bulan. Nah, masya Allah, Ibu ya. Barang siapa yang dia tidak bisa beribadah di bulan itu dengan baik dan tidak bisa beribadah di malam itu dengan sungguh-sungguh, maka di selain malam itu akan diharamkan kebaikan. Alhamdulillah. Ya. Jadi di malam itu saja tidak bisa beribadah, apalagi malam yang lain gitu ya. Hadis riwayat Imam Ahmad An-Nasa'i. Hadisnya sahih kan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami. Imam Ibnu Rajab ketika mengomentari atau ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, ya, Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertobat serta kembali kepada Allah Ta'ala tidak gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira ketika para setan dibelenggu pada bulan itu? Dulunya ya, para salaf, ibu-ibu sekalian, para salaf, sahabat, para tabi'in, jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan itu selalu berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka agar mereka sampai di bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka ya di bulan yang mulia ini, karena mencapai bulan ini merupakan nikmat yang besar bagi orang yang dianugerahi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Mu'alla bin Al-Fadl, berkata dulunya para salaf, maksudnya di sini para sahabat, karena Mu'alla adalah seorang tabi'in. Dulunya para salaf sahabat berdoa kepada Allah taala selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar Allah taala menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi sebelum 6 bulan Ramadan berdoa supaya diketemukan bulan Ramadan. Setelah berlalu bulan Ramadan, mereka berdoa lagi supaya Allah menerima ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan cirinya orang yang ibadah Ramadan diterima, setelah itu dia tidak lepas terus menerus ibu mendawamkan doa begini, doanya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujud. Terus dia dawamkan doa itu sepanjang sampai nanti 6 bulan berikutnya. Karena apa, antara takut dan harap. Ya takut amalnya enggak diterima di bulan Ramadan itu, dan harap juga harap besar semoga Allah menerimanya. Inilah orang muslim, orang muwahhid, di antara harap dan takut. Jadi selepas bulan Ramadan bukan bebas, bukan udah suci begitu ya. Enggak, tapi para salaf malah dia menangis selepas bulan Ramadan. Ya mereka menangis, apakah mereka akan kembali menemui bulan tersebut? Apakah dia juga menangis, katanya apakah ibadahnya itu diterima apa tidak? Nah, sedangkan mereka itu ibu ya menghidupkan seluruh malam mereka itu. Enggak seperti kita sampai sholat terawihnya itu selesai langsung sahur. Nah, keadaan yang demikian tapi mereka tidak menjadi bangga, tidak merasa akan diterima, tapi malah menangis di akhir bulan Ramadan. Begitu. Takut tidak diterima amalnya, takut tidak ketemu lagi. Nah, kalau kita kebalik begitu, akhir gembira semuanya, belanja gitu ya, kayaknya bebas tidak dibelenggu. Naudzubillah itu ya. Malah harusnya merenung di akhir-akhir itu seperti salaf ya, muhasabah. Jadi mereka di antara takut dan harap ibu ya. Jadi berdoa itu setelah selepasnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Allahumma taqabbal minna salatana. Terus ya didawamkan doa tersebut ya setiap hari. Maka hendaknya seorang muslim mengambil teladan dari para ulama salaf dalam menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh berdoa dan mempersiapkan diri untuk mendulang pahala kebaikan, pengampunan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar di akhirat kelak mereka akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan besar ketika bertemu dengan Allah taala dan mendapatkan ganjaran yang sempurna dari amal kebaikan mereka yang dikerjakan di bulan Ramadan. Maka orang-orang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan ya, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa di hari Idul Fitri, dan juga yaitu berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza afthara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Bagi orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Mereka bahagia yafrahuhuma, kebahagiaan yang dua kebahagiaan itu adalah apabila mereka berbuka, mereka bahagia dengan hari berbukanya yaitu Idul Fitri, berbahagia pada waktu Idul Fitri, atau ketika berbuka puasa juga bahagia, senang dengan pahala yang diterima, pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Kebahagiaan yang kedua yaitu apabila bertemu dengan Tuhannya, maka dia bahagia dengan puasanya, dengan pahala puasanya nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kebahagiaan ya, bahagia ketika berbuka, maka harus berbahagia ya Idul Fitri itu, tidak boleh sedih. ya, dan juga berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari, wa Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Dan perlu diingat persiapan diri yang dimaksud di sini, persiapan bulan Ramadan dimaksud di sini bukanlah dengan memborong, ya, bukanlah belanja maksudnya itu, ya, persiapkan materi maksudnya, memborong berbagai macam makanan gitu, ya, disiapin minuman yang lezat di pasar misalnya atau di toko, bukan itu persiapannya. Untuk makan sahur, wah, disiapin kalau di Indonesia itu nyembelih ayam gitu, ya, nyembelih kambing begitu, bukan. Jadi bukan persiapan itu, ya, yang untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi biasa saja belanja sekedarnya saja. Jadi bukan untuk persiapan memperbanyak makanan, nanti akhirnya dia malah malas ketika puasa itu, ya, karena banyak makan akhirnya dia nanti juga terawih berat yang lainnya. Juga bukan dengan mengikuti berbagai program, ya, acara televisi yang lainnya misalkan, ya, atau yang lainnya. Jadi bukan. Tapi persiapan yang dimaksud di sini adalah persiapan diri lahir dan batin di sini, ya. Persiapan diri lahir disiapin batin untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang agung lainnya di bulan Ramadan gitu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan hati yang ikhlas. Ini yang pertama persiapannya di sini dalam masalah hati, hati persiapan dengan hati yang ikhlas. Dan praktek ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Ini persiapan dua, yang persiapan keikhlasan dalam ibadah dan juga mempraktekkan puasanya itu sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, sesuai dengan sunnahnya. Makanya kita belajar dari sekarang, ya. Jadi ini kewajiban setiap memasuki suatu ibadah, maka kita wajib pelajarinya. Setiap kita mau umrah, maka wajib pelajari manasik umrah meskipun sudah berulang-ulang. Karena tidak ada yang sempurna seorang itu, ibu, ya, perlu ada apa, perlu untuk menyempurnakan gitu, menambah sesuatu yang kurang. Jadi perlu diulang lagi apa yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, kita perbaiki. Apa yang sudah cocok maka kita tingkatkan dan kita ikhlaskan dalam ibadah itu. Ya, karena balasan kebaikan atau keutamaan dari semua amal soleh yang dikerjakan manusia sempurna atau tidaknya tergantung dari sempurna atau kurangnya keikhlasan gitu, dan tergantung sesuai atau tidaknya praktek amal tersebut dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sempurna dan sempurna atau tidaknya, ya, besar atau tidaknya pahala tergantung dari ikhlasnya. Semakin sempurna keikhlasan, semakin sesuai dengan contoh Nabi, maka semakin sempurna ibadah itu. Jadi kita memperbaharui kembali, ya, niat kita yang betul, kemudian mempelajari, ya, petunjuk Nabi bagaimana cara berpuasa. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, sungguh seorang hamba benar-benar melaksanakan sholat tapi tidak ditulisnya baginya dari pahala kebaikan. Ini tentang sholat. Sholat tersebut kecuali 1/10 katanya, ada yang 1/8, ada 1/7 yang dicatat, macam-macam, ada 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2-nya. Nah, jadi sama ibadah yang lain, mungkin ada yang puasa juga, ada yang dapat setengahnya pahalanya, tergantung dari apa? Dari tingkat keikhlasannya dan ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan hadisnya sahih. Kemudian di sini juga dalam hadis, ya, tentang puasa yang dimana puasa tersebut tidak menurut contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti puasanya hanya mendapatkan lapar saja begitu, ya, atau tidak ikhlas dalam puasanya, hanya mendapatkan capek, lapar dan haus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar, lapar dan haus. Jadi karena kan mereka, ya, puasanya tidak ikhlas, tidak sempurna keikhlasannya, dan juga tidak itiba ya kepada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian di sini hikmah, ada hikmah puasa Ramadan yang saya akan kemukakan. Hikmahnya apa di balik diwajibkannya puasa ya Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hikmah dan agung. Hikmah ya yang agung dan tujuan utama diwajibkannya puasa di bulan Ramadan adalah untuk mencapai takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takwa yang sebenar-benarnya. Ya, dan hakikat takwa adalah kesucian jiwa. Ibu, hakikat takwa itu kesucian jiwa dan kebersihan hati. Itu hakikat takwa, kesucian jiwa dan kebersihan hati. Maka bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga bagi seorang muslim atau muslimah untuk berbenah diri ya, guna meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kesempatan untuk mensucikan jiwa, mensucikan hati ya, dari dosa-dosa, dari kesyirikan, dari kemunafikan begitu. Ya ditambah dengan apa keimanan yang penuh ya, ibadah ya yang banyak sehingga memancarkan hatinya, bersihkan hatinya dari hal-hal ya, dari penyakit-penyakit hati, terutama dari penyakit apa namanya nifaq atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hikmah ini ya. Ya sudah kita dengar atau sering kita dengar tentang hikmah puasa ini yang agung, tujuan yang agung utama apa puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba di sini adalah telah diwajibkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya umat-umat terdahulu juga disyariatkan berpuasa. Apa tujuannya di sini? Yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayat ini menunjukkan ya bahwa di antara hikmah puasa, di antara hikmah puasa adalah agar seorang hamba dapat menggapai derajat takwa. Dan puasa adalah sebab-sebab meraih derajat yang mulia ini. Ya. Jadi puasa itu sebab-sebab ya, amalan puasa, ibadah puasa adalah salah satu amal yang bisa meraih derajat takwa. Hal ini dikarenakan dalam puasa seseorang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah. Inilah pengertian takwa. Nah, ya Ibu ya. Jadi tujuan utama ibadah puasa itu takwa. Di antara jalan untuk menuju ketakwaan adalah dengan berpuasa. Kenapa begitu? Karena ketika orang berpuasa itu pasti menjalankan perintah Allah. Ketika dia berpuasa, menjalankan perintah Allah. Tambah lagi sholatnya rajin begitu ya. Biasanya kalau Ramadan tambah penuh masjid begitu. Juga akan menjauhi maksiat. Ya betul, ketika puasa kan dilarang untuk berkata yang kotor, bermaksiat juga jelas tipe, ya, dilarang mutlak. Ya, hal yang mubah saja juga dilarang. Nah, makan minum itu mubah boleh. Hubungan badan dengan suami, istri boleh, tapi ketika puasa dilarang. Yang mubah saja dilarang, apalagi yang haram wajib dijauhi. Nah, ini sudah takwa di sana. Maksudnya ya, itu sudah tangga menuju ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Enggak boleh berbicara yang kata yang kasar, kotor, enggak boleh melihat-melihat yang maksiat yang lainnya. Nah, maka berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang mulia tadi, Al-Baqarah 100 berapa tadi, Bu? 183. Ini harus diingat ya, tentang perintah puasa Al-Baqarah 183. Dalam ayat ini berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, dalam ayat ini Allah taala berfirman kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa, yang berarti menahan diri dari makan minum dan hubungan suami istri dengan mengikhlaskan ibadah itu karena Allah semata. Begitu, bukan karena adat istiadat, bukan karena kebiasaan gitu, ikut-ikutan karena berulang setiap tahun ya puasa-puasa, enggak, tapi niat ikhlas semata karena Allah. Karena puasa merupakan sebab untuk mencapai kebersihan dan kesucian jiwa, kata Ibnu Katsir tuh. Karena puasa merupakan sebab untuk mencapai kebersihan dan kesucian jiwa, serta menghilangkan noda-noda buruk yang mengotori hati dan semua tingkah laku yang tercela. Maka dengan puasa akan bersihlah jiwa, akan bersihlah hati dari noda-noda keburukan, dan juga tingkah laku akan bersih, akan lurus begitu, ya, dari asalnya tingkah laku yang buruk yang tercela. Lebih lanjut, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan unsur-unsur takwa. Nah, unsur-unsur takwa yang terkandung dalam ibadah puasa sebagai berikut. Ya, Syekh As-Sa'di dalam Aisyur Tafasir beliau membagi tentang unsur takwa yang ada dalam puasa itu apa, begitu kan? Karena tujuan puasa itu untuk takwa. Nah, unsur takwa yang ada dalam puasa itu apa? Pertama, kata beliau rahimahullah taala, orang yang berpuasa berarti meninggalkan semua yang diharamkan Allah. Ya, orang yang berpuasa berarti meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah ketika berpuasa. Ya, ketika berpuasa ditinggalkan yang diharamkan. Nah, juga yang dibolehkan seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri dan sebagainya, ini dilarang. Yang semua itu diinginkan oleh hawa nafsu. Ya, dari makan, minum, hubungan suami istri diinginkan hawa nafsu. Ya, ditinggalkan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan kebaikan, pahala dari di sisinya. Dengan meninggalkan semua itu, ini adalah termasuk takwa. Nah, begitu. Ya, jadi pada bulan Ramadan orang berpuasa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diharamkan, hatta ketika bulan Ramadan yang mubah jadi haram, begitu. Tadi makan, minum, berhubungan suami istri menjadi haram di siang Ramadan, maksudnya di siang, ya, bukan di malam. Kita berbicara ketika puasa. Nah, padahal demikian itu diinginkan hawa nafsu. Makan, minum, hubungan suami istri diinginkan hawa nafsu. Itu kan syahwat, begitu. Nah, ketika itu dijauhi, ditekan hawa nafsu. Dan tujuannya untuk apa? Ya, kita menekan hawa nafsu jangan sampai mendekati hal demikian. Untuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Dengan harap apa? Allah memberikan pahala yang besar, gitu ya. Dan balasan keridhaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan semua itu adalah bentuk ketakwaan. Meninggalkan maksiat, kemudian apa yang Allah larang, makan minum di hari itu, maka itu bentuk ketakwaan, ya. Intinya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berpuasa berarti melatih dirinya untuk merasakan muraqabatullah. Ya, orang yang berpuasa berarti melatih dirinya itu membiasakan untuk merasa muraqabatullah. Apa? Selalu merasa pengawasan Allah taala. Selalu diawasi oleh Allah, gitu maksudnya, ya. Ya, karena kenapa? Karena enggak ada yang tahu, kan? Ketika orang misalkan dia berpuasa di rumah enggak ada siapa-siapa, misalkan ibu kan ditinggal kerja sama bapak, anak-anak sekolah, oh, enggak libur mungkin, ya. Karena enggak ada siapa-siapa, intinya, ya. Kemudian bisa makan, begitu, ya, bisa makan, tapi karena takut Allah melihat, begitu. Nah, bisa jadi dia makan kemudian dia keluar, dia mengatakan saya puasa, begitu. Atau juga suami ibu misalkan di tempat kerja dia makan, pulang ke rumah mengatakan saya puasa. Nah, orang nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, dia tidak berani untuk mendekati kulkas, begitu, ya, membuka pintu kulkas, mengeluarkan makanan, gak ada siapa-siapa. Dia tahu bahasanya Allah melihatnya. Nah, ini melatih muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Maka setelah nanti bulan puasa, dia akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya diawasi terus. Jadi akan menjauhi maksiat. Ya. Maka dia meninggalkan apa yang diinginkan hawa nafsunya, padahal dia mampu melakukannya. Karena dia mengetahui Allah Maha mengawasi, Ar-Raqib, ya, mengawasi perbuatan hamba-hambanya. Yang ketiga, ya, jadi orang-orang yang muraqabatullah itu sifat orang bertakwa, begitu. Maka ketika berpuasa dia melatih hal demikian untuk menjadi orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berpuasa umumnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah taala. Iya. Yang awalnya dulu yang di hari-hari biasa jarang berjamaah, tiba-tiba jadi rajin tarawihnya, begitu, ya, jadi tarawihnya yang rajin. Salat fardunya kadang jarang begitu. Naudzubillah ya. Yang asalnya dia jarang sedekah, ketika bulan Ramadan ramai sedekah. Malah zakatnya disimpan di bulan Ramadan. Ya, zakatnya misalkan tuh ya. Jadi tambah ibadahnya. Ya, orang yang berpuasa umumnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah Taala, dan amal-amal ketaatan merupakan bagian dari takwa. Nah, begitu. Kemudian yang keempat, orang yang kaya jika merasakan beratnya rasa lapar dengan berpuasa, maka akan menimbulkan dalam dirinya perasaan iba, kasihan ya, kepada orang-orang miskin, dan nanti akan selalu menolong orang-orang yang tidak mampu. Ini termasuk bagian dari takwa. Ya, jadi ketika berpuasa orang-orang kaya kan akan merasakan laparnya ya, lapar ketika apa, meninggalkan makanan begitu. Maka dia akan merasa iba kepada orang-orang yang miskin ya, yang dia kadang makan kadang tidak. Akhirnya berlomba-lomba untuk menolong ya orang-orang miskin di bulan itu atau setelahnya. Inilah bentuk ketakwaan. Yang kelima, sesungguhnya puasa akan mempersempit jalur-jalur atau aliran yang dilalui setan. Ya, sesungguhnya puasa akan mempersempit jalur-jalur jalan-jalan ya, yang dilalui setan maksudnya dalam diri manusia. Karena sungguhnya setan beredar dalam tubuh manusia di tempat mengalirnya darah, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi dengan berpuasa akhirnya dipersempit gitu ya. Karena kalau makan biasanya aliran darah ini cepat kan bergerak, tapi ketika puasa lambat. Ini dipersempit aliran darah jalan-jalan setan di dalam darah tersebut. Jadi intinya setan mengalir di tubuh manusia melalui aliran darah. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ketika puasa dipersempit gerak mereka itu dalam tubuh. Ya, makanya orang yang berpuasa dia untuk bermaksiat enggak bisa gitu kan, udah lemas, sudah apa gitu kan, mau marah juga akhirnya enggak jadi begitu. Bagi mau mukul begitu ya. Nah, begitu. Nah, bulan Ramadan merupakan musim kebaikan untuk melatih dan membiasakan diri memiliki sifat mulia. Dalam agama Islam di antaranya sifat sabar. Nah, di antara sifat sabar. Sifat ini sangat agung kedudukannya dalam Islam. Bahkan tanpa adanya sifat sabar, berarti iman seorang hamba akan pudar. Bahkan dalam sebuah perkataan salaf bahwasanya sabar itu setengah dari keimanan, gitu kan? Setengah daripada keimanan. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sabar itu ya diibaratkan adalah seperti kepala di dalam tubuh dalam keimanan itu. Jadi penting intinya, kalau orang tidak sabar maka imannya akan pudar. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menggambarkan hal ini dalam ucapan beliau, sesungguhnya kedudukan sabar dalam keimanan seorang hamba adalah seperti kedudukan kepala manusia pada tubuhnya. Kalau kepala manusia hilang, maka tidak ada kehidupan bagi tubuh. Kalau iman tidak ada sabar, maka sabar itu akan pudar dan hilang. Begitu maksudnya dalam kitab Al-Fawaid. Nah, jadi hikmah yang berikutnya, puasa akan melatih seorang menjadi orang yang sabar. Kalau orang menjadi orang sabar, berarti imannya itu akan kuat. Ya, dan orang yang hilang kesabarannya, maka imannya menjadi pudar. Sifat yang agung ini sangat erat kaitannya dengan puasa. Ya, sifat yang agung, sifat sabar ini ada kaitan dengan puasa, sangat erat sekali. Bahkan puasa itu sendiri adalah termasuk kesabaran, gitu ya. Oleh karena itu Rasul SAW dalam hadis yang sahih menamakan bulan puasa itu syahrus sabri. Jadi Rasul pernah bersabda dalam hadis sahih dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Dikatakan sana as-sabru as-syahrus sabri. Syahrul Ramadan syahrus sabri. Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan atau bulan puasa, bulan siam adalah bulan kesabaran. Ini bulan kesabaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ganjaran pahala puasa berlipat-lipat ganda tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ganjaran pahala puasa berlipat-lipat ganda tanpa batas. Ya, kalau yang lain dilipatkan dari 10 sampai berapa? 7.000? Enggak, bukan. Berapa, Bu? Amal-amal yang lain itu Allah Subhanahu wa taala lipatkan dari 10 kali lipat sampai 70. 700. Ya, dalam hadis kan Kalau amalan-amalan selain puasa itu dilipatkan 10 sampai 700 tergantung apa? Kekuatan apa di sini? Kekuatan ikhlasnya. Semakin ikhlas, maka semakin tinggi lipatannya. Kecuali puasa. Kalau puasa itu tidak terbatas. Nah, tidak ada yang tahu pahalanya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih." Seluruh amal-amalan, seluruh pahala gitu, amal-amalan Bani Adam itu untuknya. Kecuali puasa. Ganjaran tidak terbatas. Karena sesungguhnya puasa itu khusus untukku. Dan akulah yang akan memberikan ganjaran kebaikan baginya. Jadi ya, puasa tidak terbatas pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu khususan untuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi. Dalam lafaz yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan soleh yang dikerjakan manusia dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan diberi ganjaran 10 sampai 700 lipat. Allah Ta'ala berfirman, ya, kecuali puasa. Ganjarannya tidak terbatas. Karena sesungguhnya puasa itu khusus untukku. Dan akulah yang akan memberikan kebaikan baginya. Ya, memberikan pahala baginya, bagi orang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini intinya puasa pahalanya tidak terbatas, Ibu. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Demikian pula sifat sabar. Ya, sifat sabar ganjaran pahalanya tidak terbatas, sama. Ya, sifat sabar ini pahalanya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10, qala Allah Ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar, yang bersabarlah itu, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, tuh kan? Sama. Ya, jadi ada ketemunya antara puasa dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan puasa, berlipat-lipat sampai tak terbatas begitu pahalanya. Dan orang yang sabar juga mendapatkan pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabar, yang bersabarlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjelaskan, Ibnu Rajab ini muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, ini Ibnu Rajab Al-Hanbali muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menjelaskan eratnya hubungan puasa dengan sifat sabar. Dalam ucapan beliau, sabar itu ada tiga macam. Sabar itu ada tiga macam. Sabar itu ada tiga macam, Ibu ya. Pertama sabar. Kedua, iya, pertama sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketentuan, ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Apa ini sini? Sabar dalam menerima ketetapan takdir, qada dan qadar. Harus sabar ketika sakit, musibah, ada kematian, sabar. Jadi sabar itu ada tiga macam, kata Ibnu Rajab ya. Sabar dalam ketaatan, menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia miskin misalkan, dia kena musibah atau yang lainnya di sini ya. Ketiga macam sabar ini seluruhnya terkumpul dalam ibadah puasa, Ibu. Nah, kata Ibnu Rajab, inilah ulama ya. Jadi ulama sampai ke sana. Ya, kita enggak berpikir, nah, inilah kita perlu untuk selalu bersama para ulama. Ya, mereka adalah orang-orang yang beri hikmah. Ya, maka yang mempelajari agama tanpa para ulama akan tersesat jauh. Nah, ini sampai di sini Ibnu Rajab menerangkan antara hubungan puasa dengan kesabaran. Ketiga macam sabar itu seluruhnya terkumpul dalam ibadah puasa. Karena dengan berpuasa kita harus bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, dan iya harus bersabar menjalankan ketaatan. Salat harus sabar, harus puasa itu kan ketaatan, harus sabar berpuasa begitu. Dan bersabar dalam semua keinginan hawa nafsu yang diharamkannya. Nah, bersabar, jangan makan, jangan minum, jangan nonton-nonton yang enggak baik gitu ya. Jadi di hari-hari yang selain puasa sering nonton-nonton film-film enggak karuan, di bulan puasa stop. Nah, ya, ibu bapak janji stop, udah TV-nya dimatiin selama bulan Ramadan. Bahkan mungkin dijual lebih bagus. Jadi enggak pernah nonton lagi. Nah, ya lebih bagus kalau sering dipakai nonton yang haram, lebih baik dijual, karena selama ada di rumah kita, maka itu dosa selalu hadir dalam diri kita. Nah, jadi di stop sudah, janji ya, dua-duanya begitu ya, harus berjanji. Nah, jadi bulan puasa menjauhi yang diharamkan. Nah, ini adalah kesabaran, sabar dalam menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan hawa nafsu begitu. Bagi orang yang berpuasa ya, ya ini sama seperti orang yang sabar, serta sabar dalam menghadapi beratnya. Nah, sabar dalam menerima ketetapan Allah, takdir apa? Sabar dalam menghadapi beratnya rasa lapar, haus, lemahnya badan. Ini kan udah ketetapan Allah. Orang yang enggak makan ya pasti dia akan lemas, haus, lapar ya. Itu sudah sunatullah begitu. Nah, dia harus menerimanya. Ya, dia harus menerimanya, dia sabar menerima beratnya lapar ya, haus, lemahnya badan yang dialami orang yang ketika berpuasa. Nah, jadi itu ada hubungannya antara ya, ibadah puasa dengan apa? Dengan kesabaran. Nah, kemudian puasa, jadi intinya adalah apa namanya di sini? Puasa itu melatih seseorang untuk senantiasa sabar ya di atas ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa orang akan terlatih menjadi orang-orang yang sabirin ya, sabirun, dan orang yang bersabar adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara hikmah-hikmah ya disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan. Berapa, Pak? Tang 11. Iya. Itu hikmah sudah kita terangkan, Bu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekarang kita beralih kepada fikih siang. Nah, sekarang mengapa bulan Ramadan itu dikatakan Ramadan? Ada makna Ramadan. Mengapa bulan Ramadan itu dinamakan Ramadan begitu ya? Ada yang tahu? Ibu ya, ada pertanyaan kok kenapa bulan puasa ini dikatakan bulan Ramadan begitu ya. Nah, di sini ada maknanya. Jadi mengapa bulan ini, bulan puasa ini dikatakan Ramadan? Karena ya ada beberapa nukilan di sini para ulama mengatakan bahwasanya bertepatan bulan Ramadan itu ketika musim panas yang sangat panas. Fawafaqo Ramadan ayyamu ramdi al-har. Ramdi itu adalah di mana batu panas gitu. Hari panas dikatakan Ramadan. Jadi intinya karena bulan ini bertepatan dengan musim panas begitu. Diambil dari kata Ramadan yaitu panasnya batu. Ya, ini makna yang pertama. Jadi pasti Ramadan itu akan ketemu bulan musim panas. Dari dulu ternyata, dari sebelum disyariatkan bulan puasa, bulan Ramadan sudah pas bertepatan dengan musim panas. Di mana musim panas ada bergeser terus. Sekarang kan ya ngikuti terus. Jadi enggak ada ceritanya nanti Ramadan musim dingin. Ya di sini, kalau di Indonesia mungkin terjadi. Kalau di sini panas terus. Ya, ya itu yang pertama dikatakan Ramadan. Kemudian yang kedua juga ada menafsirkan di sini katanya, mengapa dikatakan Ramadan? Diambil dari kata ramid ya, yaitu as-sahab wal matar, yang dikatakan di sini adalah karena bulan Ramadan itu adalah di mana di waktu itu di akhir musim panas dan akan menuju musim dingin. Nah, gitu-gitu dikatakan begitu. Juga dikatakan Ramadan yaitu panasnya kerongkongan. Maksudnya ramidu as-saim yarmadu idza harra jawfuhu shiddatil atas. Dari kata ramidu sa'im yaitu artinya panas kerongkongannya tatkala sangat haus, kehausan itu kan, kalau haus panas kerongkongan. Nah, itu kata diambil dari kata ya yarmadu idza harra jawfuhu. Jadi ada dua makna tentang Ramadan itu, ya, karena bertepatan dengan musim panas, batunya menjadi panas, pasir panas begitu. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua apa tadi? Oh iya, karena pas di akhir musim panas nanti akan masuk ke musim dingin, di mana ada sahab katanya mulai adanya awan-awan angin kencang seperti sekarang begitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga karena panasnya kerongkongan, maka dikatakan Ramadan. Tiga makna itu bisa diambil, ya, dan itu adalah perkataan para ulama. Nah, kemudian di sini ada fadhail, keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan apa saja? Ya, selain sudah sebutkan tadi oleh kita di awal, tapi ada hadis-hadis di sini, ada beberapa hadis. Ya, tadi secara umum, sekarang saya rinci dengan hadisnya. Yang pertama, ya, keutamaan bulan Ramadan di sini yaitu bulan Ramadan adalah bulan dibukakannya pintu-pintu langit dan pintu surga. Jadi ada dua riwayat, kan, ada yang mengatakan pintu langit juga terbuka dan pintu surga. Jadi keutamaan yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan dibukanya pintu-pintu langit dan surga dan ditutupnya pintu neraka. Dalam hadis Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrur Ramadan futihat abwabus sama." Begitu. Wa ghuliqat abwabul jannah wa sulsilatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu langit dan ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam dan dibelenggunya para syayatin. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain, riwayat Muslim, futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabul jahannam, atau dalam riwayat lain futihat abwabul jannah. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun. Riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi, ditutupnya pintu-pintu neraka pada bulan itu dan tidak dibuka satu pintu pun, dan dibukanya pintu-pintu surga dan tidak ditutup satu pun pintu surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, ini perlu diketahui, kata Ibnu Hajar rahimahutaala dan Al-Qurtubi, yang jelas bahwasanya ditutup dan dibukanya, tutupnya pintu neraka secara hakiki, ini Bu, ya, secara hakiki ditutup. Karena ada yang menafsirkan itu hanya sebaca nisbi atau majazi katanya, ya. Enggak benar, jadi enggak hakiki. Tapi ini kata Ibnu Hajar dan Al-Qurtubi secara hakiki. Pintu surga ada pintunya dibuka sekarang, seluruhnya dibuka. Nah, kemudian juga syaitin dibelenggu, ya, secara hakiki dibelenggu. Ya, ada mengatakan kan itu bukan, enggak ditafsirkan katanya, yang maksudnya adalah maksiat apa di apa sedikit sekali ditekan gitu pada bulan itu. Dan yang benar adalah setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada maksiat, nah gitu, ya. Nah, kenapa ada maksiat di bulan Ramadan, masih ada orang yang bermaksiat padahal setannya dibelenggu? Ada dua penafsiran di sini kata Syekh Qurtubi, apa Imam Al-Qurtubi. Yang pertama, bahwasanya yang sebab-sebab orang bermaksiat bukan setan saja, bukan karena setan, yaitu hawa nafsu. Nah, ketika orang itu bulan Ramadan bermaksiat, tidak bisa dia tidak ada alasan untuk menyandarkan kepada setan, karena setan dibelenggu, maka hawa nafsu dia sebenarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, setan-setan itu enggak semuanya dibelenggu, tapi setan-setan yang nakal katanya, setan-setan yang raja-rajanya, ya, ketua-ketuanya gitu, ya. Jadi yang jahat-jahat setannya, yang paling jahat begitu, ya, semua setan jahat tentunya. Maksudnya yang paling jahat, yang nakal begitu, ada kata para ulama, ya. Jadi ada sebagian setan yang hanya setan-setan yang tingkatannya rendah begitu, ya, sehingga masih bisa menggoda. Nah, ini alasan mengapa masih ada maksiat, ya. Yang kedua, yang pertama, sebab-sebab maksiat bukan setan saja, tapi hawa nafsu manusia itu sendiri yang mendorong untuk berbuat maksiat. Kemudian yang kedua, ya, bulan Ramadan keutamanya adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi bulan pengampunan dosa. Yang kedua, bulan pengampunan dosa. Diriwayatkan oleh Al-Jamaah, ya. Al-Jamaah ini Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, yang lainnya. Jadi Ashabus Sunan ditambah dengan Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia salat qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang dia salat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berkata Ibnu Hajar Asqalani, yang dimaksud imanan wa ihtisaban, ya, apa maksudnya dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala? Maksudnya orang yang berpuasa ataupun salat qiyamul lail harus mengimani, harus yakin, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah ini. Nah, kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya iman itu, Bu. Jadi harus mengimani ibadah puasa ini diperintah gitu. Ya, diperintah oleh Allah, saya berpuasa karena Allah merintahkan begitu. Kemudian juga ketika berpuasa tidak ada yang diharapkan kecuali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya imanan wa ihtisaban. Kemudian juga berkata Ibnu Hajar tambahannya, i'tiqad bihaqqi faridhi apa faridhatu shaum, meyakini kebenaran bahwasanya kebenaran diwajibkannya puasa. Jadi puasa itu hak, maksudnya diwajibkan oleh Allah begitu. Arti iman. Wal ihtisab, namanya ihtisab yaitu memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Al-Khitabi, tambahannya ihtisab itu ada tambahan, bukan hanya mengharap, tapi al-azimah. Kemauan keras, ya. Al-azimah itu atau keinginan kuat dalam puasanya itu, dia menginginkan pahala di sisi Allah dan dia sangat senang dengan puasa itu, merasa lapang gitu, ya. Tidak ada beban. Nah, ini ihtisaban gitu, Ibu. Jadi raghbah, senang puasa itu, senang gitu, enggak ada beban dan senang pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa terbebani ketika berpuasa, ya, dan juga tidak merasa mustatil, tidak merasa lama sekali puasa itu. Baru juga 2 hari, kapan puasa ini selesainya? Nah, bahaya itu tidak ihtisaban. Jadi ihtisaban itu menikmati gitu. Ya, tiba-tiba sudah sebulan, udah beres puasa lah itu, gak terasa. Nah, gitu kan, ringan. Tapi ini baru juga 2 hari, dihitung terus dilihat kalender ini. Waduh, ini lama. Nah, ini mustatil, berarti orang itu tidak mengharap pahala, Bu. Hati-hati. Merasa terbebani, merasa lama sekarang, kayaknya pengin cepat-cepat keluar puasa dari puasa itu. Nah, hati-hati, ini enggak ihtisaban. Jadi orang yang demikian merasa terbebani, merasa panjang hari-hari puasa itu, berarti tidak mendapat ampunan dari Allah. Naudzubillah, ya. Jadi kan syaratnya imanan wa ihtisaban. Ya, imanan wa ihtisaban. Jadi intinya di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Jadi diharapkan di siang harinya penuh dengan ampunan dan di malam harinya juga penuh dengan ampunan. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi puasa itu menghapus dosa-dosa kecil. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kecuali dosa besar kalau taubat. Ya, syaratnya kalau pas dia taubat ketika bulan Ramadan, ya diampuni. Tapi kalau dosa-dosa besar enggak ditinggalkan, ya enggak diampuni. Kecuali dengan tobat. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Nah, di sini ya hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Antara salat lima waktu ya, antara sholat lima waktu, sholat antara sholat itu ya, itu apa, penghapus dosa, antara duhur ke asar gitu, asar ke maghrib, dan antara jumat ke jumat, antara sholat jumat ke jumat yang akan datang, dan ramadan dengan ramadan yang akan datang, itu penghapus dosa di antara keduanya ya, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini syaratnya dosa-dosa besar. Maka berkata salaf, apabila orang melaksanakan puasa Ramadan tidak menjauhi dosa-dosa besar, maka mustahil dosa kecilnya akan diampuni. Nah, jadi syaratnya kalau ingin diampuni dosa-dosa kecil bulan Ramadan, dosa besarnya harus dijauhi. Sekarang orang haji begitu, masih dia riba, masih dia korupsi misalkan, maka enggak akan diampuni itu. Karena di sini syaratnya idza ijtanabal kabair. Sama orang puasa juga. Sama orang-orang sholat lima waktu, rajin sholat waktu ya. Kalau dia masih dosa besar dikerjakan, maka dosa kecilnya enggak akan diampuni. Karena di sini ada syarat idza. Ini syarat dalam bahasa Arab. Ya, akan diampuni mukaffirat, ini penghapus dosa, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Nah, kalau selama ini dosa besar masih nempel, jauh sekali dosa-dosa yang kecil akan diampuni, na'udzubillah. Maka hati-hati Bu ya, dosa-dosa besar ini riba. Maka masuk bulan Ramadan, riba dijauhi semuanya, ghibah dijauhi semuanya ya, yang lainnya juga dosa besar dijauhi. Yang ketiga ya, oh yang keempat sama di sini juga ya, sama-sama mukaffirah dzunub, yaitu menghapus dosa-dosa, menghapus dosa-dosa yang telah lalu ya, dosa-dosa yang telah lalu. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Ya'la Ibnu Hibban dan Imam Ahmad dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma Ramadan wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yanbaghi lahu ay yatahaffadha fihi kafara ma kana qablahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia menjaga batas-batasannya ya, menjaga batas-batasannya, batasan di sini ya menjaga maksiat ya, menjaga larang-larangan di bulan puasa, dan memelihara apa-apa yang harus dipelihara di dalam bulan puasa, memelihara sholat lima waktu, memelihara lisannya begitu, memelihara matanya ya, maka kafaroh maka nakoblah, itu akan menjadi apa, kafaroh apa, penghapus dosa-dosa sebelumnya ya, akan menghapus dosa-dosa sebelumnya ya, sebelum dia berpuasa akan dihapus dosa-dosa. Dosa apa? Dosa kecil ini. Kalau dosa besar perlu taubat dan nasuha ya, taubat. Kemudian yang kelima ya, yang kelima di sini disebutkan bahwasanya bulan Ramadan iya, sama seperti yang awal, yaitu dibukakannya pintu-pintu surga ya. Dalam sebuah hadis sebutkan ini langsung hadisnya dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri, berkata berduanya, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan kami. Ini khutbahnya ibu ya. Walladhi nafsi biyadihi salasa marrat. Ini kita bayangkan bagaimana Nabi selagi berkhutbah ibu ya, di mimbar berdiri di depan para sahabat, demi jiwaku yang ada di genggamannya. Tiga kali Nabi mengatakan demi jiwaku yang ada di genggamannya, demi jiwaku yang ada, ini sumpah. Kalau sumpahnya Nabi begitu, ini kan demi Allah begitu maksudnya, demi jiwaku yang ada di tangannya. Tiga kali, kemudian Nabi menangis, akaba ajhasha bil buka. Kemudian Nabi setelah mengatakan demikian tiga kali menangis terus, tersedu-sedu. Fa akaba kullu rajulin minna yabki lana la nadri ala madza halaf. Kemudian kami semua, katanya sahabat itu, ikut menangis. Nah, begitulah sahabat, masyaallah. Apa yang dikerjakan Nabi ikut diikuti. Pesepen tidak tahu apa sebenarnya ini apa, Nabi menangis enggak tahu sebabnya kenapa. Karena Nabi menangis, semua menangis. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi setelah menangis mengangkat kepalanya dan melihat di wajahnya berseri-seri bagaikan bulan purnama. Fa kanat ahabba ilaina min humri na'im. Maka wajah Nabi itu yang berseri-seri lebih kami cintai daripada unta merah. Unta merah ini harta benda yang mewah, lebih dicintai dari Land Cruiser mungkin kalau sekarang begitu ya. Jadi melihat wajah Nabi yang berseri-seri, ya, itu lebih kami cintai daripada mendapatkan Land Cruiser begitu, atau unta yang besar, ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yusalli shalawatil khamsa wa suma Ramadan wa yukhrijul zakah wa yajtanibul kaba'ir as-sab'a illa futihat lahu abwabul jannah." Faqilalahu udkhulu bisalam. Nah, ini juga kabar gembira bagi kita, Ibu. Dengar ini sini. Tidaklah seorang hamba dia memelihara salat-salatnya yang lima waktu. Ya, memelihara salatnya, Ibu. Menegakkan salatnya dan berpuasa di bulan Ramadan dan mengeluarkan zakatnya, zakat yang wajib dan juga sedekah dan menjauhi dosa-dosa besar yang tujuh. Apa, Bu? Ingat enggak? Dan menjauhi dosa-dosa besar. Rasul menyebutkan wa yajtanibul kaba'ir sab'a, dan menjauhi dosa-dosa besar yang tujuh dosa besar itu. Coba sebutkan, Bu. Satu, syirkul billah. Kedua, membunuh dosa yang dilarang, ya, membunuh apa tanpa dosa, orang-orang yang tidak berbuat dosa kecuali yang dibolehkan, yaitu qisas atau rajam. Yang paling ini kalau diurut, yang kedua adalah as-sihru, sihir. Yang ketiga adalah yaitu membunuh, ya, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah memakan harta riba. Ya, makan harta riba ini dosa besar ini. Kemudian yang kelima adalah memakan harta anak yatim piatu. Yang keenam, apa, Bu? Menuduh wanita-wanita muslimah yang menjaga kehormatannya berzina, menuduhnya gitu. Jadi menuduhnya itu fitnah, hanya menuduhnya itu adalah dosa besar. Ya, jadi jangan menuduh sembarangan orang berzina. Yang ketujuh, lari dari medan jihad, dari medan perang, ya, perang fisabilillah. Nah, tujuh dosa besar ini. Jadi barang siapa yang sholat lima waktu, insyaallah dipelihara, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat dan juga sedekah di dalamnya dan menjauhi dosa tujuh dosa besar tadi yang disebutkan, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga pada hari kiamat. Faqilalahu, kemudian akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu dengan penuh keselamatan. Udkhulu bisalam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan hadisnya sahih. Nah, ingat hadis ini, perlu diingat, ya. Nabi ketika itu berkhutbah dan menangis. Kemudian habis itu diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya, kenapa menangis? Memikirkan umatnya. Nabi itu, ya, memikirkan umatnya, menangis beliau karena apa, takut umatnya banyak masuk neraka. Maka diberi kabar dengan amalnya yang bisa mengimbangi, menyelamatkan dari neraka, sholat lima waktu ini dijaga, puasa Ramadan, zakat dan menjauhi tujuh dosa besar. Kemudian yang keenam, doa-doa di bulan Ramadan, di hari-hari di bulan Ramadan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti diijabah. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan yang di mana apa kemuliaannya tidak terdapat di bulan-bulan yang lain. Fahuwa syahrus saum. Dia di bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan disyaratkan puasa, yang di mana puasa adalah ibadah yang sangat ikhlas. Ya, wal ikhlas si Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya orang-orang yang shaim, orang yang berpuasa itu mustajabah. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun da'watun mustajabatun, da'watus shaim wa da'watul madhlum wa da'watul musafir." Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan orang yang diijabah doanya. Pertama, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua, doanya orang yang dizalimi, mazlum, hati-hati mendzalimi orang itu, ya. Doanya diijabah. Ya, kita menyakiti orang ataupun apa dengan perkataan, dengan lisan, dengan tingkah laku ini zalim, intinya dengan harta juga. Maka kalau berdoa diijabah. Yang ketiga, doanya orang yang musafir. Ya, kalau musafir maka minta didoakan. doakan gitu ya, supaya minta supaya anaknya sehat atau yang lainnya ya, minta kepada orang musafir doanya diijabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 186. Nah, ini ada hikmahnya. Kenapa orang-orang berpuasa di bulan Ramadan itu ya, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada hikmahnya. Disebutkan sebuah ayat, ayat tentang perintah untuk berdoa itu diselipkan di antara ayat-ayat puasa. Ibu lihat, ayat puasa itu dimulai 183, 184, 185. 186 diselingi dengan doa. 187 lanjutin lagi, 188 lanjutin lagi tentang masalah puasa. Nah, diapit dengan doa. Ada hikmahnya di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku ini sangat dekat sekali dan aku menjawab doa-doa permintaan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, ini ada hikmahnya. Ternyata ayat ini diselipi di ayat-ayat tentang puasa. Nah, jadi maksudnya apa? Karena di bulan puasa dianjurkan untuk banyak berdoa. Karena orang yang berpuasa doanya itu mustajabatun. Ya, maka berkata Ibnu Asyur rahimahullah taala mengatakan ya, dalam At-Tahrir wa Tanwir, di atas dalam ayat ini ada isyarat bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu doa itu diharapkan doanya itu diijabah. Wa ila anna syahr Ramadan, dan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah marjuh dakwah. Jadi apa, doa-doa itu diijabah ya. Dan disyaratkan berdoa ketika selesai di bulan Ramadan, selesai apa puasa, yaitu ketika berbuka, apa doanya diijabah. Kemudian yang ketujuh, keutamaan bulan Ramadan adalah umrah yang ditunaikan atau dikerjakan di bulan Ramadan sama dengan haji. Pahalanya ya, bukan secara ininya, kewajibannya bukan. Misalkan bukan berarti orang yang berumrah di bulan Ramadan sudah gugur kewajiban hajinya, enggak. Ya, tetap dia apa, kalau belum haji terus di ini apa diwajibkan, dibebankan. Maksudnya dalam segi pahala di sini, tidak menggugurkan kewajiban. Ada mengatakan, "Lah, udah saya enggak mau haji, tapi cukup berangkat di bulan Ramadan umrah sudah." Enggak bisa. Di mana dia mampu, tetap kalau dia meninggal dunia dalam keadaan fasik meskipun sudah umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena masih apa kewajiban belum dilaksanakan, yaitu berhaji semasa hidupnya. Nah, ini umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji dalam pahalanya. Ada hadis dari Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ummu Ma'qil ya, Ummu Ma'qilin radhiyallahu anha, bahwasanya dia apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah." Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji. Dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang perempuan Ansar, "Apa yang menghalangi kamu untuk berhaji bersama kami?" Ya, maka berkatalah perempuan itu, "Lam yakun lana illa nadhihan." Jadi bahwasanya kami ini apa ada halangan gitu ya, tidak bisa keluar bersama engkau. Ya, maka berhajilah nanti pada bulan Ramadan. Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajj. Maka Rasul berwasiat kepadanya, apabila datang bulan Ramadan, maka berumrahlah pada bulan itu, maka sungguhnya umrah di bulan itu sama dengan haji pahalanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Hakim. Bukhari dan Muslim, ya, dan Sahih. Nah, ini tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Sampai sini. Hanya membayar fidyah bagi orang tua yang sudah berpuasa karena sakit, atau seorang anak mengganti puasanya. Iya, tentang masalah fidyah. Iya. Di dalam puasa ada orang-orang yang digugurkan kewajibannya berpuasa. Di antaranya adalah orang tua yang sudah sangat tua sekali, tidak mampu untuk berpuasa, maka diganti dengan bayar fidyah. Kalau ini kata para ulama, orang itu masih akalnya masih lurus ya, masih sahih. Akalnya masih lurus, maksudnya kalau sudah tua sekali sampai dia enggak tahu pikun, ya udah pikun, maka katanya tidak bayar fidyah juga enggak puasa. Ya karena sudah dibebani taklif dalam ibadah. Tapi kalau masih akalnya masih lurus tapi sudah lemah, maksudnya akalnya masih ingat-ingat ya, belum pikun, tapi sudah lemah badannya, maka diganti dengan fidyah. Misalkan umurnya sudah 80 tahun tapi masih ingat gitu, belum pikun, maka diganti fidyah, jangan disuruh puasa. Juga kalau karena sakit, sakit yang terus menerus, tidak pernah, tidak akan diharapkan sembuh. Ini ingat, kalau sakit diharapkan sembuh, diganti dengan qada saja. Tapi kalau sakitnya terus menerus sepanjang tahun, tidak ada harapan sembuh, diganti dengan fidyah. Jadi sakit ada dua jenis, nanti kita terangkan ya Bu ya, secara detail nanti. Intinya ini sebagai garis besar, yang kena fidyah itu siapa? Di antaranya orang tua yang lanjut usianya, dia belum pikun di sini, ingat. Kalau sudah pikun, gugur sudah. Karena rafa'ul qalam. Karena sudah enggak berakal sudah orang pikun itu, enggak ingat apa-apa sudah gitu ya. Dia buang kotoran di sana, enggak apa makan juga enggak ingat, kata itu sudah enggak ingat pikirannya. Itu sudah enggak fidyah, enggak puasa. Tapi ini yang fidyah itu sudah tua tapi masih bagus pikirannya, sudah lemah badannya. Yang kedua, orang yang sakit menaun ya, sakitnya terus-menerus tanpa ada harapan sembuh, diganti dengan fidyah. Tapi kalau sakit ada harapan tahun depan sembuh, maka diganti dengan qada saja. Kemudian adalah yang ikhtilaf adalah yaitu yang menyusui dan yang hamil. Ya ini ada ikhtilaf. Yang jelas yang menyusui yang ada ikhtilaf di sini. Dia katanya sebagian Hanafi, mazhab Hanafi bukan sebagian, dan sebagian ulama Syekh Albani juga mengatakan bayar fidyah. Tapi sebagian mengatakan menyusui itu mengqada. Ada sebagian mengatakan kalau dia hamil fidyah dan qada. Ya, mana yang sahih? Ini disesuaikan dengan keadaannya. Kalau misalkan dia menyusui kemudian setelahnya hamil lagi gitu. Habis itu hamil menyusui lagi terus menerus berantai, maka lebih ahsan bayar fidyah karena enggak ada sempat qada. Tapi kalau dia pas hamil menyusui nanti ada jarak lagi, ada waktu tenggang, maka ahsannya dia qada. Ya, ahsannya dia milih yang qada. Nah, ini untuk memilih ya hal mana yang rajih. Nah, di sini seorang anak mengganti puasanya, maksudnya apa di sini? Seorang anak mengganti puasanya diganti dengan fidyah. Anak enggak diwajibkan puasa. Bukan, anaknya membayar puasa. Oh, gitu. Anaknya yang membayarkan fidyah buat ibu bapaknya. Bukan fidyahnya, puasanya. Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa. Kalau ibu bapaknya masih ada, maka diganti dengan fidyah saja cukup. Tidak diganti puasa oleh anaknya. Tapi kalau bapaknya meninggal dunia dan dia punya hutang puasa nazar, kalau puasa Ramadan terjadi perbedaan ulama. Ada mengatakan tidak diwajibkan anaknya berpuasa tapi anjuran, itu birrul walidain katanya. Ya, ini Ramadan terjadi ikhtilaf intinya ibu ya. Bagi siapa yang ingin mempuasakan ketika punya hutang puasa, maka silahkan. Ada yang mengatakan diganti dengan fidyah saja, udah mencukupi bayar makanan kepada fakir miskin. Itu juga bisa. Ya. Jadi kalau puasa nadar ini wajib anak-anaknya untuk membayarnya. Karena ada ikhtilaf tentang puasa Ramadan ini ya. Tapi yang lebih hati-hati ya, apa susahnya bayar fidyah aja. Ya, kalau enggak puasa bayar fidyah buat ibu bapak kita yang meninggal dunia punya hutang puasa misalkan. Tapi ini bukan yang meninggal ketika bulan puasa, itu enggak. Jadi ketika dia meninggal masih ada hutang puasa begitu, ada 10 hari begitu ya. Nah, maka diganti sama anak itu bayar fidyah atau dia puasa. Allah a'lam. Tanyakan ya. Gimana dengan yang asma ya Ustaz? Dia kan selalu menghirup itu dan pentolin ada rasanya juga, itu gimana? Baiknya bagaimana? Asma. Bayar fidyah atau gimana? Oh, yang asma itu sudah umur, sudah tua. Iya, menghirup ya, itu ya disamakan seperti menghirup apa bukhur misalkan ya. Memang nggak boleh. Ya enggak boleh menghirup sesuatu kepada hidung yang akhirnya terasa di tenggorokan. Tapi kalau menghirup sesuatu yang di mana tidak sampai terasa di tenggorokan, karena itu nanti ya, kayak obat itu jadi cair ya, Pak ya, di tenggorokan enggak. Tapi kalau menguap itu enggak masalah. Sebenarnya ulama enggak apa-apa itu. Yang menghirup sesuatu kepada hidungnya itu. Tapi kalau ini berbentuk zat-zat yang dihirup itu dan akhirnya terasa di tenggorokan ya, yaitu kalau itu ada apa membatalkan. Tapi kalau memang tidak berbentuk zat, akhirnya ya, seperti udara saja, itu enggak apa-apa. Seperti orang menghirup apa namanya tiba-tiba debu ya atau asap ya. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan kalau bukhur yang diisap itu bisa membatalkan kalau bukhur, karena berbentuk zat masuk asap itu. Tapi kalau itu uap ya. Nah, kalau uap itu insyaallah nanti lihat fatwa ya, itu bakal batalkan apa tidak. Tapi kalau dia masih mampu berpuasa, dan kalau asalnya mungkin di waktu malam atau waktu sore nanti menjelang atau ketika berbuka saja pakainya, ketika puasa ditahan dulu ya kalau bisa. Nah, emergency. Kalau enggak bisa. Emergency. Udah sepuh banget. Oh iya, ya sudah, insyaallah bayar fidyah ya, itu saya fidyah, karena udah tergolong orang yang sakit terus menerus. Iya, karena tidak ada harapan sembuh kan, biasanya asma itu penyakit udah tua begitu ya. Jadi insyaallah dengan ganti fidyah, seperti kasusnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu umurnya 120 lebih bu ya, itu doanya Nabi bu. Jadi ketika dibawa oleh Muslim ke Rasulullah, ini gimana apa berkahnya doa Nabi? Ketika umur 10 tahun, Muslim bawa Anas bin Malik, wahai Rasulullah, ini saya punya anak, saya hibahkan kepada kamu, menjadikan khodam ya sebagai pembantu pelayan untukmu, doakanlah dia. Maka Rasul memegang kepalanya, kemudian didoakan dengan doa yang sangat banyak kata Anas. Dan terakhir aku ingat doanya, Allahumma atil fi umurihi, ya Allah panjangkanlah umurnya katanya, wa barik fi rizkihi, wa akthir waladihi auladihi, ya Allah berkahilah hartanya dan banyakkanlah anaknya. Nah, doa Nabi itu tiga, panjangkan umurnya, banyakkan rizkinya, berkahilah rizkinya dan banyakkan anaknya. Doa Anas bin Malik umurnya dan apa panjang sampai 120 dan termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dua terakhir, ada yang terakhir, ada yang paling lama. Dan waktu itu anaknya banyak, sampai anak dan cucunya 100 lebih. Jadi anak dan cucunya ngumpul 100 lebih. Dan dia kaya waktu itu, ya kaya. Nah, ketika sudah lanjut, maka dia sangat repot sekali untuk puasa, maka diganti dengan fidyah. Gimana cara bayar fidyahnya? Dia kumpulin selepas puasa itu 30 fakir miskin kalau 30 hari. Maka di rumahnya suruh makan sepuasnya atau dibawa pulang, selesai sudah. Ini cara bayar fidyah dengan matang. Boleh satu kali satu hari diundang 30 sesuai dengan hitungan puasanya, atau setiap hari satu fakir miskin, setiap hari boleh. Ada dua cara kalau yang matang itu ya. Dilebihkan apa orangnya, dilebihkan orangnya. Ya Allah alam. Tapi Ibnu apa Anas bin Malik riwayat adalah ya enggak apa-apa untuk membayar misalkan 30 orang ya, sisanya enggak apa-apa sedekah ya. Ya, tapi untuk bayarnya itu cukup 30 fakir miskin harus pas gitu ya. Tapi untuk lebihnya untuk sedekah mungkin ya. Atau juga boleh apa namanya bayar dengan mentah digabung, nanti dibayarnya pas akhir bulan Ramadan, itu juga boleh. Ya, tapi lebih ahsannya itu katanya lebih bagus setiap hari dia bawa yang mentah atau yang matang kepada fakir miskin. Ya, setiap hari pas waktu kapan katanya diberinya itu pas habis asar sampai malam, itu waktu untuk memberi fidyah. Jangan pagi-pagi begitu katanya. Ini ada perdebatan para ulama tentang masalah waktu memberi fidyah. Ya, yaitu kata Imam Syafi'i selepas asar sampai malam. Itu waktunya. Jadi nanti menjelang buka bawain itu fidyah. Ya, yang matang ataupun yang mentah. Allahu a'lam ya, sampai sini. Iya. Iya. Iya, yang ya. Ya enggak apa-apa. Membaca apa betul siapa aja yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari dan dikenakan kepada kedua orang tuanya. perhiasan yang nilainya tidak tertandingi di dunia. Dalilnya ada kan? Iya, tapi yang ada yang sahih itu mahkota itu diberikan kepada anaknya yang menghafal Quran. Iya, kalau orang tuanya itu jubah yang diberikan. Kalau ada riwayat yang lain, memang ada beberapa riwayat ya. Riwayat Imam Ahmad kalau enggak salah, kemudian juga Ashabus Sunan ya, Ibnu Khuzaimah, yang lainnya juga Daruqutni. Nah, di sana disebutkan ada siapa yang seorang anak menghafal Quran sampai dia menjadi hafid. Tapi namanya hafid itu bukan hafal saja, Ibu ya. Jadi mengamalkan isinya. Jadi dia mengamalkan isi Quran semampunya ketika di dunia. Bukan berarti dia ngapal Quran, tapi sekarang banyak yang ngapal Quran tapi dia sesat gitu kan. Tapi dia juga ahlul bid'ah, juga ngapal Quran dia. Tapi hujatun alaik, hujatun alaih gitu. Jadi hakim nanti pada hari kiamat. Tapi ini betul-betul hafid yang mengamalkan Quran. Dia akan diberikan mahkota pada hari kiamat di kepalanya. Anak itu, Ibu. Kenapa diberikan mahkota? Karena hafalan itu di kepala kan? Hafalan itu di kepala biasanya kan dikumpulkan. Jadi di balasan al-jaza min jinsin amal, seperti muazin itu yang paling panjang tenggorokannya, apa lehernya pada hari kiamat, bukan tenggorokan. Lehernya pada hari kiamat karena azan itu dari tenggorokan keluar. Jadi lehernya yang paling panjang pada hari kiamat. Ini balasan ditaruh mahkota. Sedangkan ibu bapaknya akan dipanggil pada hari kiamat nanti di hadapan manusia dipanggil, kemudian diberikan jubah kemuliaan, jubah kebesaran. Ini juga jubah secara hakiki. Ya, kan ceritanya kenapa? Ya karena engkau yang telah mendidik anakmu menjadi seorang penghafal Quran. Jadi kalau dalam riwayat yang lain itu yang diberi mahkota itu adalah anaknya dan yang diberi jubah itu adalah ibunya dan bapaknya. Ya, itu Allah alam bisawab. Ustaz, itu yang hafiz gitu ya, Ustaz? Iya, hafiz, hafiz. Baca biasa aja kalau. Iya, Bu. Iya. Heeh. Iya, namanya hafidh Quran itu juga ya, yang baca dapat keutamaan, sama kan dalam sebuah hadis bahasanya man qara'a harfan min al-Quran ya falahu ajrun asra amsalihha fi ma'nahu. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, ia mendapat satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, tidak aku katakan bahasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif itu satu, mim itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Berarti orang baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau baca satu lembar ya? Itu satu huruf, ini dapat kebaikan, Ibu. Ya, ya. Jadi itu yang hafid. Hafid Quran itu sekali lagi bukan hafid hanya hafal saja, tapi dia mengamalkan isi Quran yang paling penting, Ibu ya. Meskipun dia tidak sampai selesai kata para ulama, tapi dia komitmen dengan Al-Quran, insyaallah dia tergolong orang yang hafid ya secara amalan begitu ya, karena relevan ya, tidak sama orang hafalan itu kadang ya. Ya, yang membaca dapat intinya, Ibu ya, siapa yang dia mahir membaca Al-Quran, dia ma'a safaratul kiram mimbararah, dia bersama malaikat yang dimuliakan. Al-Bararah, Al-Kiram Al-Bararah itu malaikat dimuliakan. Itu yang mahir baca Al-Quran, yang lancar, yang bagus. Dan yang bacanya ya bacanya berat, terbata-bata, maka dia dapat pahala dua, pahala membacanya dan pahala capek membacanya. Jadi ada keutamaan semuanya. Maka nanti orang itu tingkatan surganya menurut akhir bacaan Al-Quran yang dibaca ketika dunia. Bayangin, Bu ya, nanti itu derajatnya ya. Maka naiklah kamu menurut apa, sesuai dengan tingkatan apa, sesuai dengan akhir ayat yang kau baca ketika dunia. Berarti kalau ribuan tingkatannya berapa ya, jadi intinya tingkatannya tinggi di sini. Kalau surganya 100 tingkat, tingkatannya sangat tinggi orang yang sering baca Al-Quran. Jadi intinya orang yang membaca banyak itu juga dapat pahala, orang yang menghafal dapat pahala, dan mengamalkan itu lebih tinggi lagi pahalanya. Jadi hafal, dia mengamalkan itu lebih tinggi ya pahalanya. Jadi bertingkat-tingkat orang dalam membaca Al-Quran itu, Ibu ya. Ya gitu. Jadi ini fastabiqul khairat, intinya semua dapat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Cuci darah. Cuci darah itu gini Bu ya. Kalau cuci darah itu akhirnya bisa menguatkan badan meskipun tidak melalui mulut. seperti impusan ya, diimpuskan orang tahan nggak makan nggak minum bu ya, itu membatalkan puasa. Nah apapun yang dimasukkan selain di mulut, selain di mulut ya dimasukkan kemana, habis akhirnya menguatkan tubuh, maka itu sama seperti makanan kegunaannya, maka itu membatalkan. Seperti suntikan, kalau suntikan hanya untuk luka ya itu tidak membatalkan, tapi suntikan yang menjadikan orang menjadi kuat, menjadikan tahan lapar, berarti itu batal. Sama cuci darah juga, kalau cuci darah tidak seperti makanan itu tidak membatalkan, tapi kalau sampai menjadi kuat akhirnya menggantikan makanan, maka itu membatalkan puasa. Ya, cuci darah itu sebenarnya gimana juga saya nggak tahu. Ya, kayak diimpus kan, sama dimasukin darah kan, dan akhirnya nanti ada suplemen. Dan lebih baik itu yang berbekam saja dan mengatakan batal mengeluarkan darah, ya apalagi kalau masukkan darah. Ya, jadi lebih baik berbuka saja dan diganti pada hari yang lain. Ya, kalau berbekam ada dua pendapat Pak ya. Ini tajam sekali Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan dia batal puasa, Imam Ahmad mengatakan tidak. Tapi untuk kehati-hatian kata para ulama berbekam di malam hari. Nah, itu ya. Itu keluar daripada ikhtilaf. Berbekam di malam hari. Iya, sampai di sini. Mungkin kita lanjutin. Kesempatan yang akan datang minggu depan insyaallah kita ringkas, kita selesaikan ya tentang fikih siam. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.